إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله الله تعالى telah bersumpah dengan masa dengan waktu yang padanya terjadi berbagai amal manusia. Allah tegaskan bahwa semua manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sungguh benar-benar umat manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, dalam surat yang singkat ini, surat yang sangat pendek yang hanya terdiri dari 3 ayat namun memiliki makna yang sangat luas, sampai-sampai sang Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang surat ini, "Law fakkara an-nas hadhihi surah lawasi'athum." Kalau seandainya umat manusia mau memikirkan dan merenungkan surat ini, niscaya surat ini akan mencukupi mereka. Kenapa demikian? Karena memang di ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan kunci kesuksesan umat manusia. Kunci agar mereka terselamatkan dari kerugian. Allah katakan di ayat ini bahwa semua umat manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Yakni Allah sebutkan bahwa kunci sukses dari kerugian itu, kunci sukses dari agar selamat dari kerugian tersebut adalah apabila seseorang memiliki 4 sifat ini. Yang pertama, iman kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang beriman, Allah sebut sebagai orang-orang yang beriman. Dan iman itu tidaklah benar, iman itu tidaklah lurus kecuali apabila dibangun di atas ilmu, didasarkan di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, sifat kedua adalah al-amalus salih, yang beramal saleh. Setelah dia beriman yang didasarkan atas ilmu, maka kemudian dia lanjutkan dengan amal saleh, yang mana amal saleh itu sendiri merupakan bagian daripada iman, bagian daripada hakikatul iman. Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ketahuilah bahwa dengan 2 sifat pertama, iman dan amal saleh, maka seseorang telah menyempurnakan dirinya sendiri. Dan dengan 2 sifat yang terakhir, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran, maka dia telah menyempurnakan orang lain, menyempurnakan orang-orang yang di sekitarnya, sehingga terbentuklah kesempurnaan seseorang pada dirinya sendiri, dan dia pun mengajak orang lain untuk menjadi sempurna. Karena pada diri seseorang, ketahuilah wahai ayuhat talabah, wahai para syabab, dan wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada dua kekuatan, quwwatul ilmi wat tamyiz dan quwwatul iradati wal hub. Yang pertama adalah kekuatan ilmu dan kekuatan untuk memisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Inilah kekuatan pertama, inilah potensi pertama. Yang kedua, quwwatul irada wal hub, kekuatan atau potensi untuk menginginkan sesuatu dan mencintainya. Kekuatan yang pertama, maka apabila seseorang mau menyempurnakannya agar dirinya sempurna sehingga dia terlepas dari kerugian itu, apabila dia gunakan quwwatul ilmi wat tamyiz untuk idrakil haq wa ma'rifatihi wat tamyiz bainahu wa bainal batil, apabila dia mau mengarahkannya, mau mengerahkan potensi yang pertama ini, kekuatan yang pertama ini, untuk dia memahami al-haq, untuk dia mengenali al-haq dan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Karena seseorang dengan quwwah, kekuatan yang pertama, potensi yang pertama itu, imma dia mengetahui yang hak atau tahu yang batil. Kalau dia gunakan untuk yang hak, maka dia akan terlepas dari kerugian. Namun apabila dia gunakan untuk mengetahui yang batil, maka dia akan jatuh dalam kerugian, tak akan bisa lepas dari kungkungan kerugian itu. Inilah yang diistilahkan rasa ingin tahu. Ingin tahu dia, semua ingin dia ketahui. Maka apabila seorang yang muwaffaq, Allah berikan hidayah dan taufik padanya, apabila dia arahkan rasa ingin tahunya itu, quwwatul ilm yang ada pada dirinya, untuk mengetahui yang hak, untuk mencari ilmu syar'i, ilmu al-kitab wa ilmu sunnah. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Dan sebaliknya, apabila dia dengan quwwatul ilm wa tamyiz ini, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dia tahu yang batil untuk dia tinggalkan. Dia tahu yang batil untuk dia pisahkan dengan yang hak, sehingga dia selamat. Dia tahu tauhid untuk dia ikuti dan dia amalkan, dia tegakkan, dia bela. Dan dia tahu yang syirik untuk dia tinggalkan, dia benci, dia jauhi sejauh-jauhnya. Demikian pula dia tahu as-sunnah untuk dia pelajari, dia amalkan. Dan dia tahu yang bid'ah untuk dia tinggalkan dan dia jauhi sejauh-jauhnya, dan dia benci kepadanya. Demikian seterusnya, ya ikhwan rahimani wa rahmukumullah. Apabila dia bisa menyempurnakan kekuatan yang pertama, potensi pertama ini, maka dia akan selamat. Kemudian yang kedua adalah quwwatul iradah wal hub, potensi untuk dia menginginkan sesuatu dan mencintainya. Maka apabila seorang yang muwaffaq, orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, apabila diarahkan kekuatan ini, potensi ini, untuk talabul haq, untuk mencari yang hak, mencintai yang hak, setelah dia dapati kebenaran itu, dia cintai dan dia utamakan kebenaran itu dibanding kebatilan. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah. Inilah quwwatul amal. Setelah dia tahu hak, maka dia amalkan, dia cintai dan dia bela, dia utamakan. Namun sebaliknya, kalau dia ternyata tahu yang batil, justru dia cinta kepada kebatilan itu, pada kejelekan itu, pada dosa, dia cari, ingin tahu apa itu, ternyata maksiat, ternyata syahwat, kemudian dia tercebur padanya, dia ikuti, dia bela, dia senang dengannya, maka ini orang yang merugi. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmukumullah, maka kita sebagai mukmin, kita talabul ilm, hendaknya bisa menyempurnakan quwwatul ilm wa tamyiz dengan ilmu, dengan iman, dengan al-ilmun nafi', dan sebaliknya, dan demikian pula hendaknya kita bisa menyempurnakan quwwatul iradati wal hub dengan amal saleh, dengan untuk kita terus mencari. Inilah yang menggerakkan para ulama untuk bergerak mencari al-haq, mencari ilmu, membela ilmu ini. Dan demikianlah Allah bangkitkan para ulama itu untuk membela agama ini. Mereka lah yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dengan kondisi mereka sebagai orang-orang yang yahmiluna hadzal ilm, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin ubunuhu, yang akan mengemban ilmu ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil, para ulama, yang mereka telah menyempurnakan dua kekuatan ini. Barakallahu fikum. Yang Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tugas mulia mereka, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama yang adil itu, yang jujur dan terpercaya itu, membersihkan dari agama ini tahrifal ghalin, penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang ekstrim, dan cara beragamanya orang-orang yang membawa kebatilan, serta ta'wilnya orang-orang yang jahil. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian apabila dia telah menyempurnakan quwwah yang pertama dan yang kedua, maka dia menjadi seorang yang sempurna pada dirinya. Berikutnya diikuti dengan dia menasihati, mengajak orang lain kepada hak, mengajak orang lain untuk mau belajar dan mau beramal, dan mengajak orang lain untuk sabar, karena memang jalan ilmu dan jalan amal ini butuh kesabaran. Kalau tidak, seorang akan terputus, seorang akan terhenti, seorang akan bosan dengan jalan ini. Namun hadapi itu dengan kesabaran, sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, maka dengan dua sifat ini terbentuk kesempurnaan pada orang lain. Semakin banyak yang dia ajak, semakin banyak, semakin luas dia menyampaikan kebenaran itu, maka akan semakin banyak kesempurnaan itu, sehingga benar-benar terbentuk masyarakat yang sempurna. Oleh karena itu, demikianlah Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa, kalau seandainya umat manusia mau merenungkan surat ini, niscaya akan mencukupi mereka, karena surat ini akan mengajak seseorang untuk menjadi sempurna, sempurna pada dirinya dan sempurna pada orang lain, sehingga dia adalah manusia-manusia yang ya'riful haq wa yattabi'uhu, dan mengikuti kebenaran itu, mengerti ilmu dan mengamalkannya, semangat untuk terus berilmu, mencari ilmu, tiada henti dan tiada putus. Barang siapa yang tahu hak namun meninggalkannya dan mengikuti kebatilan, maka dialah umat, adalah orang yang Allah murkai. Dan barang siapa yang enggak tahu yang hak justru mengamalkan kebatilan, maka dia adalah orang-orang yang tersesat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua agar menjadi hamba-hamba yang Allah berikan sempurna kesempurnaan, sehingga terselamatkan dari kerugian. Aku ulu kau lihada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Wahai para pemuda, wahai para talabah, wahai kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan janjinya dalam Al-Quranul Karim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ya, kepada orang ini yang beriman dan beramal saleh, yang berarti dia telah menyempurnakan quwwatul ilm wat tamyiz yang ada pada dirinya, dan telah menyempurnakan quwwatul iradati wal hub. Kekuatan pertama menjadi sempurna dengan apa? Iman billahi ta'ala. Kekuatan kedua sempurna dengan apa? Amal saleh. Yang inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa al huda, yakni al ilmu nafi', wa dinil haq, yakni al amal saleh, liyudhhirahu ala ad-dini kulli, agar Allah menangkan agamanya di atas semua agama. Janji Allah kepada Rasulnya, dan janji Allah sekarang kepada setiap hamba yang beriman dan beramal saleh, yang telah menyempurnakan dua kekuatan itu. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi, niscaya Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah jadikan berkuasa umat-umat sebelumnya. Wala yumakkinanna lahum, dan akan Allah kuatkan untuk mereka dinahumul ladzir taba lahum, agama yang sudah Allah ridai untuk mereka. Allah jadikan Islam ini berjaya diemban oleh orang-orang ini yang telah beriman dan beramal saleh. Demikianlah memang kejayaan Islam dibawa oleh orang-orang yang demikian, beriman dan beramal saleh, yang mengerti ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan ganti kondisi mereka yang serba ketakutan. Dulunya mereka serba takut, selak mana-mana selalu membawa senjata, waspada. Namun Allah ganti rasa takut itu dengan keamanan. Ya'budunani la yushriku nabi syai'a, mereka beribadah kepadaku tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ya, mereka berkuasa di muka bumi bukan karena mengejar dunia, bukan karena dorongan ambisi dunia, bukan karena ingin mengekspansi politik ataupun ekspansi ekonomi, bukan. Semata-mata ketika mereka berkuasa, maka mereka menegakkan tauhid di muka bumi. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun, barang siapa yang kafir setelah itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka ya ikhwa rahimani wa rahmukumullah, semoga Allah taala memberikan kejayaan kepada Islam dan kaum muslimin. Maka anda wahai talabah, wahai para syabab, bekali diri anda semua dengan ilmu dan dengan ilmu nafi' dan amal saleh, dan hendaknya anda seorang yang memang berhasrat dan bergairah, bersemangat untuk mencarinya dan untuk mengamalkannya tiada henti dan tiada putus sampai kelak Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.